dengar hidupmu wahai bunga. Di siang hari engkau disengat mentari, di malam hari berteman derita. Tak tega aku melihat dirimu, ku bawa dan ku tanam di hatiku. Setelah harummu semerbak mewangi, mengapa kau rusak kumbang jati sehingga kau lupa dari mana asalmu. Cobalah bayangkan betapa sakitnya hatiku di saat kau permainkan. Seribu mungkin hanya diriku yang sayang kepadamu, yang sayang kepadamu. Aku seakan tak percaya engkau bercinta lagi, hingga perasaanku kau hancurkan semua. Surga yang telah diberikan ternyata neraka yang kau cari. Cobalah bayang betapa sakitnya hatiku di saat kau permainkan. Seandainya cinta dapat diulang kembali, akan kutebus semua penderitaan. Seribu mungkin hanya diriku yang sayang kepadamu, yang sayang kepadamu.